Al-Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wafaqa atas niyata fil khafdi wa nasab wa khalafahu fi raf'i. Ya, jam mudzakkar salim dirafa' dengan wawu, dinasab dan dikhafd dengan ya. Berarti jam mudzakkar salim mencocoki tasniyah dalam bab dalam keadaan khafd dan nasab. Sama-sama tandanya dengan ya. Tapi berbeda dengan tasniyah dalam bab dalam keadaan rafa'. Ya, karena dia dirafa' dengan wawu. Kalau tasniyah dengan alif, kalau jam mudzakkar salim dengan wawu. Qala wa malasal muhamsa wa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tuhfadu bil ya. Qala syarahimahullahu ta'ala fa faqat jam mudzakkar salim fi alif rafa'. Asmaul Husna dirafa dengan wawu. Berarti dia mencocoki jam mudzakkar salim dalam keadaan rafa' sama-sama dengan wawu. Wafaqa jam mudzakkar salim wal musanna fi hal hafd. Dan mencocoki jam mudzakkar salim dan musanna dan tasniyah dalam keadaan hafd sama-sama dengan ya. Wan faradat fi hal nasab dan bersendirian dalam keadaan nasab haitsu tunsabu bil alif. Fataqulu zarani abuka faqramtu abaka wa taqarrabtu ila abika. Zarani abuka dengan wawu, tanda rafa'in dengan wawu sama dengan jam mudzakkar salim. Faqramtu abaka segala macam masuk dengan alif ini dia bersendirian, tidak sama dengan jam mudzakkar salim dan tidak sama dengan musanna. Taqarrabtu ila abik, ail abik majrur dengan ya, ini sama dengan jam mudzakkar salim dan musanna. Idan al-asmaul khamsah wafaqat al-musanna wa jam'a fil hafd. Asmaul khamsah mencocoki musanna dan jama' dalam keadaan hafd sama-sama hafd dengan ya. Wa khalafat huma fi hal nasab, dan berbeda dengan keduanya ketika dalam keadaan nasab, karena nasabnya dengan alif. Ya, adapun jama' mudzakkar dengan musanna dengan ya. Wa wafaqat jam mudzakkar salim fi hal rafa', dan asmaul hamsah mencocoki jam mudzakkar salim dalam keadaan rafa', sama-sama rafa' dengan wawu. Qala Ibn Jurum rahimahullah wa amal af'alul hamsah fa turfa'u bin nun wa tunsabu wa tuzamu bi hadfiha. Ya, dapat apal hamsah dirafa' dengan nun, dinasab dan dijazam dengan membuang nun. Qala Ibn Taimiyah rahimahullah idan hadhihi laisa syarikuha syai. Jika demikian berarti ini tanda-tanda pada apal hamsah itu tidak ada yang sama, tidak ada yang bersekutu dengannya sesuatu pun. Liannaha fi'lun la ism. Karena apabila hamzah ada fi'il bukan isim. Terfa'u bi sabatin nun, rafa'nya dengan adanya nun. Wa tujzamu wa tunsabu bi hadfiha, dan dijazm serta dinasab dengan membuang nun. Nah, tadi yaf'alani wa taf'alani yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alin, ini rafa' dalam keadaan ada nunnya. Adapun dalam keadaan dijazm dan dinasab dibuang nunnya. Ya, lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Lebih juga ketika jazm,